Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat mengudara di radio kesayangan kita, Radio RRI. Pada hari ini merupakan satu keistimewaan bagi kita. Kita kedatangan tamu dari Jakarta. Ada Ustadz Katur dan ada pimpinan pesantren Raudhah Al-Hasanah, Ustadz Dr. Andes Haji Rosidin Bina, dan ada kawan kita Haji Rijal Mahdi MA. Kita akan mengkaji surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yazunnu an la yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah, falyamdud bisababin ila sama summal yaqta falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghiz." Barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolong Muhammad di sini dan menolong umat Islam selanjutnya di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 15 tentu saja sangat terkait erat dengan ayat 14. Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk tetap beriman dan beramal soleh, karena tidak saja dia akan memasukkan kita ke dalam surga, tetapi juga menolong kita di dunia dan di akhirat sebagaimana setelah sebelumnya dia menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 14 itu berbunyi, "Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar, inna Allaha yaf'alu ma yurid." Sungguh Allah memasukkan orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungguh Allah berbuat apa yang dikehendaki. Di studio ini sebagaimana telah kita kenalkan tadi di awal, telah datang ada Ustadz Katur Suhardi yang mungkin memiliki pengalaman yang begitu menarik tentang bagaimana pertolongan Allah kepada umat Islam dan diantaranya kepada orang-orang yang mungkin dapat disembuhkan dengan bekam atau pengobatan Islam. Kami persilakan Pak Ustadz komentar ayat 15 dari surat Al-Hajj ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Tentu saja barakallahu fiik kepada antum Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz. Kita dari pengalaman menerapkan sistem Hajjun Nabawi pengobatan ala Rasulullah, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabaan kita sangat satu kata aja, subhanallah Ustaz. Subhanallah. Begitu dekat ya. Masya Allah. Jadi satu pengalaman mungkin yang mengerikan aja Ustaz ya. Iya. Ada orang ada kanker otak, ada kiste, ada kanker mamanya, jadi ibu-ibu ini usia sekitar 51 tahun. Sudah enggak mampu menelan ludah sendiri Ustaz. Boro-boro susu, boro-boro air. Menelan ludah sudah tak mampu. Disuruh pulang oleh sebuah rumah sakit terkenal di Jakarta. Menunggu ajal, kata yang paling mudah. Itu stadium doa Ustaz namanya. Stadium doa, doa ya, tinggal doa. Karena sudah rumah sakit yang terbaik di Indonesia sudah tak mampu. Subhanallah, itu diantar, digotong baik taksi dengan naik taksi. Satu kali naik taksi, dua kali naik taksi, tiga kali masih naik taksi. Datang ke 4 kali sudah diboncengkan motor Ustaz. Alhamdulillah. Di Medan sepeda motor. Kereta. Ini Medan Bu. Kereta. Ya sudah diboncengkan dengan kereta. Setelah berobat di tempat Ustaz. Tiga kali saja. Tiga kali saja. Dengan kondisi tadi yang sudah tidak mampu menelan ludah. Masya Allah. Itu salah satu kondisi pasien kita. Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Ustaz Rijal mungkin pernah merasakan bagaimana pertolongan Allah dalam belajar di selama masih mengecap bangku kuliah, mungkin setiap orang pernah merasakan pertolongan Allah yang sungguh luar biasa, yang pada hari ini kita akan memberi kesaksian kepada pendengar RRI yang ada di Sumatera Utara. Kita persilakan Ustaz Rijal. Ya, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat bergembira sekali kita datang pada hari ini di sini, dan kita akan berbagi tentang komentar ayat ini, tentang sebenarnya adalah tentang kesikahan kita sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di sini kan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak meyakini pertolongan Allah itu akan datang, kemudian Allah suruh dengan hal dan Allah cabar dengan hal yang lain gitu. Nah, sebenarnya adalah kita dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali menemui hal-hal yang itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi sayangnya adalah kita mungkin kadang-kadang kurang merasai bahwa itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah itu banyak sekali. Benar. Dulu misalnya ketika saya masih menuntut ilmu misalnya di Tripoli, Libya misalnya. Ketika mau berangkat haji misalnya. Uang pas-pasan gitu kan. Kemudian ketika mau berangkat ada saja orang yang membelikan tiket. Alhamdulillah. Dengan niat baik dimudahkan oleh Allah. Ketika sampai di Saudi misalnya, di Arab Saudi di Mina misalnya, kita datang kemudian kita mendengarkan sebuah kultum dan ceramah dari seorang syekh di sana. Setelah ceramah kemudian kelihatan kita hanya satu orang asing gitu kan, yang semuanya orang Saudi. Kemudian kita dipanggil, kemudian kita ditanya, Anda penuntut ilmu atau tidak? Kita jawab, iya, saya penuntut ilmu jauh dari Tripoli. Kemudian banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan. Alhamdulillah. Ini adalah sebenarnya pertolongan-pertolongan Allah sesuai dengan kondisi kita, kreativitas kita, kemudian dengan keadaan kita sedang menjalani fase-fase kehidupan kita. Seperti itu. Ya, tentu saja Ustadz Rusidin Bina sebagai pimpinan pesantren sangat mengetahui dan menguasai tentang kehebatan kuasa Allah. Mungkin dapat sekelumit diceritakan di waktu kita yang sedikit ini, Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz Dr. Zainal Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Pro 2 Medan Sumatera Utara. Alhamdulillah, mengenai pertolongan Allah, memang kita harus mengakui dan kesikahan kita kepada Allah. Karena pengalaman saya pribadi, maklumlah orang di tengah-tengah hutan di Aceh Tenggara sana, ternyata diberikan Allah kesempatan berangkat ke Jawa untuk belajar ke Gontor. Ada yang menyatakan, kita tunggu beberapa bulan ini Rosidin pasti pulang dari Jawa. Apa yang diharapkan, yang dianggarkan oleh orang tuanya untuk membiayai dia di sana? Kalau dia tidak pulang berapa bulan ini, potong telinga saya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi alhamdulillah, apa namanya, dengan naik tanpa mas berangkat ke sana dan ternyata tamat, selesai tamat di sana juga akhirnya. Pulang juga Ustaz ya, setelah tamat. Enam tahun kemudian mengajar lagi di sana, kemudian tidak dikasih orang tua lagi di sana, akhirnya bersama-sama dengan kawan-kawan akhirnya mengembangkan pesantren Ar-Raudhatul Hasanah dari 15 santri sampai 3000-an sampai menolak santri hampir 400-an tahun ini. Demikianlah pertolongan Allah di jalan yang benar itu. Allah tidak buta, tidak lupa, dan tidak apa namanya segan-segan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang yakin kepadanya. Terima kasih. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh jelas sebenarnya kehidupan kita ini adalah doa dan usaha. Bukan usaha dulu baru berdoa, tapi setiap usaha ada doa. Dimulai dari doa, dibarengi dengan doa, dan ditutup dengan doa. Karena doa kita adalah harapan kita yang pasti akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat ke-15 dari surah Al-Hajj ini disebutkan, barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tidak menolong dia di dunia dan di akhirat, dia tidak yakin dengan pertolongan Allah, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit. Carilah Tuhan yang lain selain Allah, kemudian hendaklah dia melaluinya, kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan penyakit yang ada dalam hatinya. Kedengkian dia terhadap Allah sebenarnya adalah menyengsarakan dirinya. Usaha dia untuk mencari Tuhan selain Allah adalah usaha yang sangat sia-sia. Usaha dia untuk mencari pertolongan selain Allah adalah kebodohan dan kedunguan. Alhamdulillah, kita sebagai orang yang beriman dan melakukan amal-amal yang baik, kita yakin iman dan amal kita merupakan datangnya pertolongan Allah yang tiada kita duga-duga. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya Jinal Arifin bersama Ustadz dan Asatiz yang ada di sini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.